kuatir coy. Ojo kuatir coy. Nela Karisma. Wahyu Munir. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Senatian loro ati kowe mlenjani janji. Titip awet aku nyawang kowe karo kancamu. Kekocekan naliko waya bengi udan banyu. Temak-temak terus dibacot ke karo ciuman. Ngelus dodo ati iki mergo uwes kelarang. Janji saiki nek kowe ngerti kabeh.